Dr. Kamilin, terdapat banyak hadis palsu yang popular dalam masyarakat Melayu. Hadis-hadis ini telah wujud sekian lama dan ada sebahagian yang telah menjadi pegangan sebahagian daripada masyarakat Melayu. Bagaimana untuk kami Muslim marhain ni, doktor, yang tidak punya ilmu hadis setinggi ilmuwan hadis, untuk kenal pasti perkongsian agamawan tertentu itu memetik hadis palsu secara ringkas mungkin? Baik, secara ringkas memang kalau kita nak jawab dari orang awam, kita tak ada cara lain melainkan kita kena bertanya kepada mereka yang memiliki keahlian, mereka yang ada kemahiran, yang menuntut ilmu hadis. Itu pun seruan dalam Al-Quran. Allah kata, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih tahu kalau kamu tak tahu. Jadi, cumanya tinggal kepada siapa kita nak merujuk. Ha, itu menjadi satu persoalan kepada orang awam, yang mana kita tak tahu nak membezakan siapakah yang ahli, siapakah yang bukan. Maka di situlah terletaknya taklif kita, tuntutan tanggungjawab kita untuk nak mencari. Jadi secara umum kita cari orang-orang macam dalam hadis, kita nak menerima riwayat hadis seseorang itu, antara aspek utama yang perlu kita lihat adalah daripada sudut adalah dia. Maksudnya adalah dia sudut agama dia. Dia orang yang jujur daripada sudut pertuturan dia, dari sudut ilmunya. Dia orang yang ada kredibel daripada sudut penyampaian. Maksudnya dia bukan orang yang loklak lah, ataupun orang yang bukan duk selalu bawa benda-benda yang mengarut-mengarut, yang salah, yang tak selalu buat mistake. Orang-orang yang dari sudut agama dia bukan seorang yang fasik, orang-orang yang bermudah-mudah buat dosa. So itu part yang pertama kita kena usaha untuk nak cari. Kemudian kita kena tengok daripada sudut dhab dia ni, maksudnya daripada sudut kemampuan dia, daripada sudut ability dia, adakah dia seorang yang tekun, dia seorang yang tajam, dia seorang yang kritis, sebagai seorang yang hafid, seorang yang bukan, seorang ahli lah kita kata dalam bidangnya, yang dia tidak selalu duk menukil benda-benda yang tidak munasabah, yang sentiasa jujur dengan ilmunya. So bila kita dapat kumpulkan dua ini pada seseorang tu, bismillah tawakkalna ala Allah, maksudnya kita doa semoga Allah bimbing kita melalui guru sekian. So itu yang paling penting sekali lah. Kemudian kalau kita nak tahu juga, biasanya bila kita dengar hari ni hadis-hadis palsu ni banyak tersebar. So benda paling penting biasanya dalam hadis palsu ni, bagi orang yang selalu belajar hadis, orang yang dalam menekuni bidang hadis ni, dia boleh bau. Macam saya sendiri, kita dah berbelas tahun dalam bidang ni, kita dah bergelumang dalam bidang periwayatan, dalam tesis PhD saya kaji lebih 400 perawi, master saya buat lebih daripada 700 sumber. So kita dah biasa dah baca. So bila kita baca, kita dengar tu, kita boleh ada satu insting, kita boleh menjadi satu macam bau, ada satu keraguan yang kita kena semak semula, yang mungkin ada sesuatu yang meragukan. So di situlah antara peranan orang awam kalau nak tengok, boleh juga, mungkin disusah sikit kat bab tu, tapi itu antara ciri dia.